وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah salat subuh yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih pada bab yang kelima, adanya anjuran menambahkan setelah sumpah kata-kata insyaAllah. Ya, ada anjuran untuk menambahkan setelah mengucapkan dan mengungkapkan sumpah, ditambahkan dengan kata-kata insyaAllah. Demi Allah, saya akan melakukan ini insyaAllah. Berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Kahfi, وَلَا تَقُولَنَّ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهِ. Dengan sampai keluar kata-kata darimu, saya akan lakukan itu besok, ya, kecuali ditambahkan dengan insyaAllah, ya, menyandarkan keinginan tadi, rencana tadi kepada masyiatullah. Karena semua yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi, dan semua yang tidak dikehendaki oleh Allah tidak akan mungkin terjadi. Wa ma syaa kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang dikehendakinya terjadi dan apa yang tidak dikehendakinya tidak akan terjadi. Karena semua yang berlaku di alam semesta ini kehendak Allah. Sementara kita juga berkehendak, tetapi kehendak kita tidak semuanya terjadi, tidak semuanya berlaku. Wa ma tasha'una illa an yasha' Allahu rabbul alamin. Dan tidaklah kehendak kalian yang berlaku, tetapi tetap ditentukan oleh kehendak Allah yang mencipta, mengatur, menguasai alam semesta. Maka ketika kita ingin menekankan dengan sumpah sesuatu yang akan kita lakukan, maka kita tambahkan dengan insyaAllah. Kalau sudah dikatakan insyaAllah, kemarin kita sempat mengatakan kalau seandainya dia melanggar tetap ada konsekuensi sumpah. Ternyata setelah kita teliti lagi, semakna dengan sabda Nabi, lam yahnus, maka dia tidak melanggar sumpahnya. Berarti dia tidak dibebankan konsekuensi dari melanggar sumpah. Ya. Kalau itu yang pertama. Yang kedua, kalau tidak pun terjadi dari apa yang ia rencanakan, tentu dia sudah menyandarkannya kepada Allah. Seperti kasus Nabi Sulaiman yang bersumpah untuk menggauli istrinya yang berjumlah 60 minimal, ya, karena ada riwayat lain mengatakan 70 seperti yang telah kita baca, ada yang mengatakan 90, ada yang riwayat mengatakan 99, dan bahkan ada yang 100. Dia bersumpah, malam hari ini saya akan gauli, ya, istri saya, dan akan melahirkan setiap orangnya satu orang anak laki-laki yang akan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diingatkan dengan kata-kata insyaallah, ternyata dia tidak lakukan, dan dalam sebagian riwayat dia lupa, ternyata tidak terjadi apa-apa. Jadi dia sudah melakukan hubungan badan, tetapi hanya satu dari mereka dari 60 itu minimal yang hamil. Dan itu ketika lahir pun tidak sempurna. Kata Nabi, kalau seandainya dia mengatakan insya Allah lam yahnus, kalau dalam terjemahannya ia tidak akan melanggar sumpahnya itu. Ya, berarti kalau dia tidak melanggar maka tidak ada konsekuensi hukum. Ya, kalau tidak terjadi apa-apa, tidak ada konsekuensi hukum dan tidak dibebani kafarat. tidak dibebani kafarat. Itu kalau memang terniat dalam hatinya. Ketika dia mengatakan sumpah lalu teringat, saya hendak mengikutkannya dengan insyaAllah, maka kalaupun sumpah itu tidak terlaksana, dia tidak dihitung melanggar sumpah. Berarti kalau tidak dihitung melanggar sumpah, tidak ada konsekuensi hukum apa-apa. Tidak dibebani membayar kafarat. Ya, tidak dibebani membayar kafarat. Ini bab yang kelima. Tiga hadis telah kita baca di bawah bab ini. Kita lanjutkan hadis nomor 4219 pada halaman 178. Hadis yang kedua di halaman ini 4219. Al-Imam Muslimun rahimahullahu taala berkata, "Wa haddatsana Abdu bin Humayd. Qala akhbarana Abdul Razzaq ibn Hammam, qala akhbarana Ma'mar an ibn Tawus an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala قال سليمان بن داود عليهما السلام berkata Sulaiman anaknya Daud itu nabi, ya, kedua-duanya nabi Allah عليهما السلام, لا أطيفن الليلة على سبعين امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. Malam ini akan saya giliri 70 wanita, maksudnya istri-istrinya, setiap mereka atau setiap wanita itu akan melahirkan seorang anak laki-laki yang berperang di jalan Allah. Ya, kemarin kita sempat mengambil pelajaran penting ketika hadirnya niat ketika berhubungan badan di samping menjaga kemaluan, yang kedua mendapatkan keturunan. Dan keturunan yang direncanakan keturunan yang baik. Ya. Kalau sekarang, ya seperti anak yang akan menjadi anak yang saleh, yang hafal Al-Quran, yang menjadi penegak atau yang akan menjadi tonggak-tonggak dakwah, yang menyebarkan kebaikan, menyebarkan ilmu, ini perlu dicontoh, perlu dituruti dan ditauladani. Apa yang direncanakan oleh Nabi Sulaiman. Dan yang ketiga yang kemarin juga tidak kita tidak sampaikan adalah berencana memiliki banyak anak, ya. Bahkan dalam satu malam berencana sebanyak istrinya, sebanyak itu pula anaknya. Kalau dua malam, ya. Kalau seandainya dapat anak lagi, dapat semuanya anak, kemudian setelah selesai melahirkan semuanya dan ingin sebanyak itu pula, ini menunjukkan bahwasanya ada tuntunan agar kita menginginkan banyak anak. Dan Nabi SAW, Nabi kita SAW mengajarkan demikian. Seperti hadis yang kemarin kita baca, Nabi menyuruh para lelaki itu menikahi wanita-wanita yang suka punya banyak anak. Tazawwaju al-walud. Nikahilah wanita-wanita yang suka punya anak banyak. Ya, suka memiliki banyak anak, yang menyukai dan menginginkan banyak anak. Kemudian yang kedua sifatnya adalah al-wadud, yang pintar, yang pertama menyayangi dan pintar disayangi. Pintar dan pandai mencari cara bagaimana disayangi oleh suaminya, oleh anak-anaknya, dan dia penyayang. Ya, itu sifat kedua dari wanita yang dianjurkan oleh Nabi untuk dinikahi. Yang pertama adalah rencana sudah ketika sebelum menikah dia sudah berencana dengan calon suaminya memiliki banyak anak. Seperti yang direncanakan oleh Nabiullah Sulaiman ibn Daud alaihi wassalam. Ini pelajaran yang ketiga yang kita ambil dari ungkapan Sulaiman ibn Daud alaihi wassalam. Falam yaqul. Ya, dan dia yuqatilu fi sabilillah. Faqila lahu, kemudian diingatkan Nabi Sulaiman, qul insyaallah. Ya, tambahkan insyaallah. Ada nasihat atau ada orang yang di dekatnya mengingatkan beliau. Ini menunjukkan bahwasanya seorang nabi juga manusia. manusia yang mengalami apa yang dialami oleh manusia biasa, lupa, ya. Dan bahkan Nabi Sulaiman sendiri ketika dia bermain-main kuda, seperti yang diceritakan dalam surat Sad, ya, akhirnya dia terlalaikan dari ibadah di hari itu. Para ulama mengatakan ada salat di syariat Nabi Musa itu yang dilakukan di waktu asar sehingga dia terlalaikan. Maka untuk membuktikan taubatnya dari kelalaian tersebut, maka dia meminta untuk mendatangkan untuk mendatangkan kuda tersebut lalu disembelihnya kuda itu agar penyebab dari kelalaian itu habis. Dan ini salah satu faedah yang diambil oleh para ulama dan ditambahkan dari riwayat-riwayat yang lain. Ketika kita berdosa dan berbuat maksiat dengan satu sarana dan kita tahu penyebabnya sarana itu, maka untuk mengejar pintu taubat, salah satu caranya adalah sarana tersebut kita hilangkan. Sarana tersebut kita hilangkan. Sama di antara sarana itu tempat, ya, tempat tinggal, suasana di sekitar, seperti kisah pembunuh 100 orang. Salah satu penyebab dia sulit untuk meninggalkan dosa adalah kampung itu, karena kampung itu mudah membunuh, ya, daerah di kampung mudah membunuh. Dan yang lain itu, selain dari dia merasa membunuh itu suatu hal yang biasa, sementara dia, ya, sementara dia sudah merasakan betapa panasnya dosa, sehingga menyesal, menangis kemana-kemana mencari solusi bagaimana dia bisa meninggalkan kesalahan tersebut. Maka ketika dia diperjumpakan oleh Allah dengan seorang ahli ilmu, salah satu solusi yang diberikan adalah tinggalkan tempat itu. Nah, seperti halnya kisah Nabi Sulaiman, penyebab dari kelalaian itu dihilangkannya, sehingga ketika itu tidak ada, maka tidak ada lagi tuntutan untuk berbuat dosa. Ya, untuk berbuat dosa. Berarti salah satu bukti bahwasanya para nabi itu juga manusia biasa, mengalami hal-hal yang dialami oleh manusia yang lain. Kadang dia, mereka lupa, seperti kasus ini. Diingatkan untuk mengucapkan insyaallah, dia berencana untuk mengucapkan tetapi lupa, ya, sehingga dia tidak mengatakannya. Falam yaqul, ya, fa'atafa bihinna, maka rencananya itu pun dilakukannya. Dia giliri semua istrinya di malam itu, ternyata falam talid minhunna illa mar'ah, dari semua istrinya tidak ada yang hamil kecuali satu orang ketika melahirkan, illa mar'atun wahida, kecuali satu orang istri, dan dia melahirkan nisfa insan, tidak pula utuh, ya, tidak pula utuh. Jadi memang terkadang kita merasa puas dengan kemampuan kita. Kita sudah merasa puas dengan persiapan kita. Protecting kita benar-benar telah over, kita rasakan memang. Saya sudah benar-benar telah sempurna untuk melakukan tindakan kehati-hatian. Ternyata semuanya kembali kepada ketentuan Allah. Ya. Ya, kembali kepada ketentuan Allah. Merasa kita sudah mampu untuk melakukan sesuatu ini, apalagi ditambah dengan hilangnya keyakinan terhadap kekuasaan Allah, ketentuan takdir Allah, maka ini menjauhkan kita dari iman, membuat kita kalau sudah gagal kita terkadang menyesal sedalam-dalamnya. Makanya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, ketika gagal, ya, untuk menutupi kegagalannya dihabiskan dirinya, ya, ditutupnya kegagalan itu dengan bunuh diri, ya, dengan bunuh diri. Dia merasa kegagalan itu adalah dia yang menyebabkan, padahal dia telah sempurna dan telah total untuk melakukan segala macam hal yang diperlukan, ternyata gagal juga. Nah, kegagalan itu karena dia tidak menyadari semuanya kembali kepada Allah, tidak mengimani semua bahwa semua kembali kepada Allah, sehingga dia bunuh diri. Ya, merasa itulah salah satu solusi untuk menutupi kegagalan atau untuk mengobati penyesalan dari disebabkan oleh kegagalan, di mana dia sudah melakukan segala macam hal yang diperlukan. Ini orang-orang yang tidak beriman. Kadang orang untuk keluar dari problem hidup juga melakukan cara seperti itu. Di tali gantungan, bunuh diri, menggantung diri, atau mati berbusa mulutnya kena minum obat-obat, atau overdosis minum obat-obat keras, ya, dan yang lainnya, atau menjatuhkan diri di tempat yang tinggi, atau menikam, ya, badan dengan benda-benda tajam. Ini semua dianggap sebagai penutup dari penyesalan. Padahal ini awal penyesalan yang besar. Karena Nabi SAW dalam hadis yang sahih mengancam orang yang bunuh diri itu diazab dengan sarana bunuh dirinya. Kalau dia bunuh diri dengan menjatuhkan diri dari tempat yang tinggi, maka di neraka dia akan disiksa dengan menjatuhkan diri. Tapi kalau di dunia dia mati, di neraka tidak mati. Dia akan merasakan sakitnya. Kalau dia menikam dengan benda tajam, maka disiksa dengan itu. Kalau dia minum racun, maka disiksa dengan itu. Ya. Dan dia tidak mati, dia merasakan sakitnya. Ini ancaman yang keras. Ya, untuk orang-orang yang seperti itu, wal-iyadu billah. Ma'asyiral mu'minin yang dirahmati Allah. Jadi, Nabi Sulaiman ternyata tidak mendapatkan apa yang direncanakannya, karena pertama tidak mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala rencananya tersebut. Qala faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Hurairah bercerita, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengabarkan ini kepada para sahabatnya dan kepada kita, dia mengatakan lau qala insyaallah. Ini kata-kata yang berhubungan dengan bab kita. Kalau dia mengatakan insyaallah, lam yahnath, maka dia tidaklah melanggar sumpahnya. Wa kana darakan li hajatihi, dan itu merupakan cara untuk memperoleh cita-citanya. Jadi kata insyaallah itu terkadang penyebab datangnya, penyebab kita mendapatkan apa yang kita rencanakan. Ya, artinya menyandarkan keberhasilan kita itu kepada Allah. Ya. Kemarin saya menerjemahkan apa? Anak. Tetapi insya Allah itu yang dimaksud. Jadi insya Allah itu memberikan ketenangan. Ya, kalaupun kita gagal, itu kan semuanya kehendak kan Allah. Ya, dia insya Allah itu bisa saja untuk menurunkan pertolongan dari Allah. Ketika kita berencana dengan sumpah, demi Allah saya akan lakukan ini insya Allah, maka seakan-akan kita serahkan keberhasilannya kepada Allah. Barang siapa yang sudah bertawakal kepada Allah, maka cukuplah. Ya. Kafahu. Tidak ada penyandaran diri yang paling sempurna, yang paling maksimal, kecuali kepada Allah SWT yang maha kuat. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka kafahu. Itu sudah merupakan bekal yang paling sempurna dalam mencapai cita-cita untuk mendapatkan apa yang direncanakan. Jadi sumpah tadi, insyaallah tadi adalah darakan, ya, sebagai cara, satu cara untuk mencapai apa yang direncanakan. Ya, ya, apa yang direncanakan. Kita mengembalikan keberhasilannya kepada Allah yang maha kuasa, sementara kita lemah. Makanya senantiasa akan mendapatkan pertolongan ketika seseorang keluar dari rumahnya berencana untuk mencari rezeki, untuk mendapatkan sesuatu dari nafkah dengan berzikir Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dengan menyebut nama Allah, saya bertawakal hanya kepada Allah untuk mendapatkan apa yang dia kejar di luar. Ya, pagi hari nanti ketika kita hendak keluar dari rumah, jangan lupa ini. Ya, untuk mencari nafkah, untuk melakukan apapun yang kita inginkan, bertawakal kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dengan Allah. Subhanallah, dia keluar dari rumahnya dengan kekuatan yang total, yang maksimal. Karena yang menguatkannya Allah Subhanahu wa taala yang maha kuat. Ini hadis yang ke-4219 berkenaan dengan ucapan Nabi SAW, kalau dia mengucapkan insyaAllah maka dia tidaklah terhitung melanggar sumpah walaupun tidak mendapatkan apa yang direncanakannya. Berikutnya 4220, ya. Masih hadis Nabi Sulaiman, ya. Imam Muslim mengatakan haddatsana Zuhair bin Harbin qala haddatsana Syababatu qala haddatsani Warqa an Abi Zinad an Al-A'raji an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Sulaiman bin Daud la atufanna al-lailata ala 90 imra'atan. Di sini 90, ya, 90. Yang riwayat yang pertama 60, riwayat yang kedua 70, riwayat yang sekarang 90. Ketika disebutkan bilangan yang terkecil, maka itu tidaklah bertentangan dengan bilangan yang besar. Ya. Dan berubah-ubahnya dalam hitungan ini, itu tidaklah mempengaruhi hukum. Berapapun istri, walau satu orang. Saya malam ini akan gauli istri saya yang semoga melahirkan anak. Hukumnya tetap sama, yaitu bersumpah dengan menambahkan insyaAllah dalam rencana yang ditetapkan untuk masa yang akan datang. Jadi di sini 90 orang, ya, keseluruhannya riwayatnya sahih. Yang 60 sahih, yang 70 sahih, yang 90 ini pun sahih. Ya. Yang 90 ini pun sahih. Bisa saja di perbedaan waktu. Ya, dia awalnya punya anak, punya istri 60 orang. Berencana demikian. Kemudian tahun mendatang ditambahnya istrinya 10 orang lagi, jadi 70, dan dia ucapkan itu. Kemudian beberapa waktu setelah itu dia kumpulkan, dia bertambah istrinya menjadi 90 orang. Ya, itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, ketika dia menyebutkan 60, itu tidaklah bertentangan ketika dia di saat yang lain dia mengatakan 90. Intinya perbedaan jumlah ini tidak merubah status hukum. Nah, di sini 90, kulluha ta'ti bifarisin yuqatilu fisabilillah. Semuanya akan melahirkan seorang pejuang, ya, yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Faqala lahu sahibuhu, diingatkan oleh saudaranya atau temannya, qul insyaallah. Katakan insyaallah, falam yaqul, namun dia tidak mengucapkannya. Falam yaqul insyaallah, fatafa alaihinna jami'an. Maka dia pun menggauli ke 90 istrinya itu. Falam tahmil minhunna illa imra'atun wahidah. Ternyata yang melahirkan cuma satu orang. Faja'at bi syikki rajulin, datanglah akhirnya yang lahir itu pun tidak sempurna. Lalu Nabi SAW bersumpah, waimullah atau waimulladhi nafsu Muhammadin biyadi. Ini semuanya sumpah. Waimu alladhi nafsu Muhammadin biyadi. Demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya. Ini sumpah Nabi SAW. Dan bisa saja sumpah itu dengan waimu. Ya. Ini salah satu dalil bahwasanya boleh kita bersumpah dengan lafaz waimullah. Waimullah. Bisa asalnya dengan sumpah itu wallah, atau dalam bahasa kita demi Allah, atau tallahi. Kata Nabi Ibrahim, tallahi la'akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Demi Allah saya akan hancur-hancurkan berhala-berhala kalian ketika kalian pergi meninggalkannya. Itu sumpah Nabi Ibrahim dengan tallah. Billah wallah. Sekarang boleh mengucapkan sumpah itu dengan waimu Allah. Ya, di sini dengan sifat waimul ladzi nafsu Muhammadin biyadih, law qala insyaallah lajahada fi sabilillahi fursanan ajmaun. Kalau dia mengucapkan insyaallah maka apa yang direncanakannya itu pasti didapatkannya. Ini yang tadi ungkapan Nabi bahwasanya insyaallah itu memberikan kekuatan, ya, memberikan keyakinan. Kata Nabi di hadis tadi, wa kana darakan li hajati. Kan insyaallah itu merupakan penopang, pendorong dia untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan. Ya. Itu yang dimaksud dengan tawakal. Makanya siapapun yang bertawakal dengan tawakal yang benar, maka dia pasti mendapatkan rezeki. Sebagaimana seekor burung keluar dari sarangnya dan pulang nanti di petang hari dalam keadaan perut kenyang. Ya, kalau benar-benar tawakalnya. Jadi insya Allah itu maknanya adalah ketawakalan secara lisan. Meskipun tetap didorong oleh keyakinan dalam hati bahwa semuanya kembali kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, hadis 4221 di bawah bab ini. Imam Muslim mengatakan wa haddatsanihi Suwaid bin Sa'id qala haddatsana Hafs bin Maisarah an Musa ibn Uqbah an Abi Zinad bi hadzal isnad mithlahu ghaira annahu qala kulluha tahmilu ghulaman yujahidu fi sabilillah. Ini hadis yang sama dibawakan kembali dengan sanad yang lain oleh Imam Muslim yang penjelasan atau kesimpulan hukumnya adalah apa yang dijelaskan di dalam bab anjuran menambahkan sumpah dengan kata-kata insya Allah karena dia adalah energi yang kuat untuk mendapatkan apa yang direncanakan, apa yang disumpahkan, dan dia merupakan keyakinan yang luar biasa, merupakan bentuk dari ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berencanalah, tetapi jangan lupa insya Allah. Maka selalu kita ingatkan siapapun juga kalau dia berencana besok saya begini-begini, tambahkan insya Allah. Yang pertama adalah menyandarkan keberhasilannya besok kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua memohon kekuatan, memohon kemudahan. Ya, itu makna atau kandungan dari insya Allah. Rasanya pun ketika kita menambahkan insya Allah dalam rencana-rencana kita, ada rasa kelapangan, ada rasa kepuasan. Ya, menceritakan sesuatu yang akan terjadi pun, ya, menambahkan dengan insya Allah ini, orang yang mendengar pun puas. Seperti berita-berita tentang perkiraan cuaca, ya, berita-berita tentang apa, menambahkan dengan insya Allah apa yang dipelajari melalui keadaan kondisi-kondisi alam, bintang, cuaca, arah angin dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, menambahkan berita itu dengan kata-kata insya Allah, ya, perkiraan cuaca besok insya Allah. Ini kita yang mendengar merasa puas, dia yang mengabarkan juga merasa puas. Karena walaupun indikasi-indikasinya benar-benar total, tetapi kalau Allah tidak berkehendak, tidak juga jadi. Nah, apalagi dengan rencana kita masing-masing. Ketika kita berencana besok saya lakukan ini, tahun depan, bulan depan. Nah, persis dengan arahan Allah, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa an yasha Allah. Ini kata-kata insyaallah dan sangat ditekankan ketika kita bersumpah merencanakan mengerjakan sesuatu di masa yang akan datang. Ada satu hukum yang perlu kita jelaskan, yaitu kata-kata Nabi, kalau seandainya. Padahal kita telah mungkin pernah mendengar hadis Nabi SAW, janganlah kalian mengatakan lau, seandainya. Ya, la taqul lau fa inna lau taftahu amala syaitan. Karena seandainya itu membukakan pintu-pintu kesempatan syaitan untuk merusak keyakinan kita, merusak keimanan, merusak kepercayaan kita kepada Allah. Apakah bertentangan ucapan Nabi ini? Kalau seandainya dia mengatakan insya Allah, maka dia tidak akan melanggar sumpahnya. Ini Imam Nawawi, ya, menguraikannya secara detail dalam syarahnya. Dalam bahasa Arab tadi sempat saya baca. Halaman berapa? Ya, 182. Rasulullah SAW bersabda, walau qala insyaAllah, seandainya Nabi SAW mengucapkan insyaAllah, ia tidak akan melanggar sumpahnya. Hal ini merupakan satu isyarat bahwa kata insyaAllah harus diucapkan dengan lisan. Kemudian ya, alinea terakhir ya. Al-Qadi melanjutkan, ya, halaman 185 alinea yang kedua. Hadis ini menunjukkan kebolehan mengucapkan kata lau, andai kata atau jikalau, dan jikalau bukan karena. Ya. Al-Qadi Iyad berkata, hadis ini dijadikan sebagai dalil bolehnya mengucapkan kata lau dan laula. Ini didukung dengan banyaknya ayat Al-Quran yang menyebutkan kata tersebut. Begitu juga halnya dengan para sahabat dan kalangan salafus salih yang sering menggunakan dalam percakapan. Untuk itu Al-Bukhari mengulas masalah ini dalam satu bab tentang kapan saja kata lau boleh digunakan. Ia memasukkan di dalamnya kata-kata Nabi Lut seperti yang diterangkan dalam firman-Nya, lau anna li bikum quwwah, dan sabda Rasulullah SAW berbunyi, seandainya aku boleh merajam seseorang tanpa ada saksi, maka aku pasti merajam wanita ini. Seandainya Nabi mengucapkan hal yang sama, seandainya pula bulan Ramadan diperpanjang untukku, maka aku akan menyambung puasaku. Seandainya tidak karena kaummu baru saja meninggalkan kekafiran, maka tentu aku akan menyempurnakan bangunan Baitullah di atas pondasi yang dibuat Nabi Ibrahim. Seandainya tidak ada hijrah, maka pasti aku menjadi seorang ansar. Al-Qadi melanjutkan, hal yang dapat dipahami dari pemaparan Al-Bukhari dalam bab itu adalah bolehnya menggunakan kata lau dan laula dalam sesuatu yang akan datang, ya, dalam sesuatu yang akan datang yang tidak dapat dilakukan karena hal yang lain, karena hal lainnya tidak dapat dilakukan, atau sesuatu yang pasti terjadi. Seperti hadis, andai kata tidak ada hijrah, maka pasti aku menjadi seorang ansar. Kata itu tidak boleh dipergunakan untuk sesuatu yang telah terjadi. Nah, ini sesuatu yang dalam sesuatu yang akan datang, ya, yang akan datang untuk kedepannya kalau dia. Ya. Tetapi kalau menyesali apa yang sudah terjadi, ini yang tidak tepat. Kalau seandainya saya tidak pergi, maka saya tidak akan terjadi, tidak akan seperti ini. Jadi menyesali apa yang sudah terjadi. Lau itu kalau maksudnya adalah untuk mengubah di masa yang akan datang, untuk merencanakan apa yang akan datang. Kalau seandainya Nabi Sulaiman itu mengatakan setelah itu nantinya kata-kata lau, kata-kata insya Allah, maka dia tidaklah melanggar sumpahnya, melanggar sumpahnya. Jadi kata-kata seandainya, seandainya kalau tidak, itu boleh diucapkan untuk perencanaan di masa yang akan datang. Tetapi kalau tujuannya adalah menyesali apa yang sudah terjadi, maka ini bukanlah yang dibenarkan dalam agama. Itu yang dimaksud dengan hadis larangan mengucapkan lau. Kalau seandainya, kalau maknanya adalah menyesali apa yang sudah terjadi. Ya, kalau kamu tidak pergi, ya, maka kamu tidak akan seperti ini. Ya. Saya sudah, apalagi kalau ditambahkan, sudah saya ingatkan. Nah, ini sudah menyesali takdir. Nah, persis dengan ucapan orang-orang munafikin diceritakan di sini. Ya. Halaman 186, 187 itu ungkapan-ungkapan orang munafikin. Lau ata'una ma qutilu, sekiranya mereka mengikuti kita, tentulah mereka tidak terbunuh. Maksudnya para sahabat yang terbunuh di medan perang. Ya. Coba kalau mengikuti kita, tidak mau ikut perang, maka tidak terbunuh. Ini perkataan orang munafikin. Ya. Lau kanu indana ma matu wa ma qutilu, lau kana lana minal amri syai'un ma qutilna hahuna. Ini semuanya kata-kata lau yang merupakan ungkapan syaitan. Tetapi kalau lau yang dimaksudkan Nabi itu adalah rencana di masa yang akan datang. Perencanaan. Seperti dalam haji wada, kalau seandainya saya, ya, kalau seandainya saya menghadapi urusan ini tidak seperti dahulu ketika saya kerjakan, maka saya akan jadikan besoknya, akan saya jadikan niat saya niat haji tamattu. Ya. Ini rencana. Jadi lau tadi bukan penyesalan tetapi perencanaan di masa yang akan datang. Kalau perencanaan di masa yang akan datang untuk merubah, ya, kejadian yang telah terjadi lebih baik lagi, maka ini boleh mengatakan seandainya. Tetapi kalau menyesali apa yang terjadi, itu tidak dibenarkan, karena itu adalah pintu masuknya setan. Ya, membuat kita benci kepada Allah, protes kepada Allah, dan tidak beriman kepada takdir. Ya, ini sedikit tambahan dari ungkapan Nabi. Kalau seandainya Nabi Sulaiman mengatakan insya Allah, maka terjadi begini-begini. Baik, selesai kita dari bab yang kelima, kita masuk ke bab yang keenam. Ya. Bab yang keenam bunyinya bab an-nahi anil isra'i 'alal yamin fi ma yata'adza bihi ahlul hal halifi mimma laysa biharam. Bab larangan bersikeras dalam menjalankan sumpah pada sesuatu yang menyakiti keluarga selama tidak haram. Ya. Bab larangan gigih atau kekeh, nah, untuk tetap melakukan sumpah padahal akibat dari sumpah itu merugikan keluarganya. Bersumpah misalnya saya tetap akan puasa, ya, setiap hari Kamis atau setiap hari Senin, ternyata hari Senin itu membutuhkan dia, seharusnya kalau tidak berpuasa bisa menyenangkan keluarganya. Ya. Tetapi dia tetap menjaga sumpahnya. Ini larangan untuk bersekeras menjalankan sumpah, karena sumpah boleh saja dilanggar. Seperti dalam bab yang telah kita pelajari, boleh dilanggar kalau pelanggarannya itu lebih baik. Ya, dengan tujuan tidak merugikan orang lain, tidak merugikan keluarga, tidak merugikan istri dan anak-anak. Boleh melanggar sumpah, boleh. Justru bersekeras melaksanakannya itu larangan. Ya, dilarang dalam bab ini, larangan bersekeras dalam menjalankan sumpah pada sesuatu yang menyakiti keluarga selama tidak haram. Memang sumpahnya tidak haram. Kalau haram, dilarang untuk bersumpah dengannya. Kalau seandainya dia bersumpah untuk melakukan yang haram, ini sama sekali tidak dibenarkan untuk melaksanakan sumpah. Tetapi sumpahnya mubah, namun merugikan keluarganya. Ya, maka dilarang untuk bersekeras mengikuti sumpahnya. Bahkan ada anjuran untuk melanggar sumpah tersebut karena melanggarnya lebih baik. Ya. Hadis yang kita baca di bawah bab ini ada satu hadis nomor 4200 berapa? 4222. Imam Muslim mengatakan hadatsana Muhammad bin Rafi' qala hadatsana Abdul Razzaq qala hadatsana Ma'mar an Hammam bin Munabbih qala hadza ma hadatsana Abu Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah SAW fa dzakara ahadits minha wa qala Rasulullah SAW wallahi la an yalajja ahadukum yaminahu fi ahli athamu lahu indallahi min an yu'tiya kafaratahu allati faradallah. Ini tadi yang kita ingatkan, demi Allah demi Allah benar-benar salah seorang kamu melanggar dan bersekeras menjaga sumpahnya terhadap istrinya, dia lebih banyak mendapatkan dosa bersekeras melaksanakan sumpah dengan merugikan istrinya. Ya, bersumpah untuk menceraikan misalnya, bersumpah untuk menceraikan, tapi baru sumpah. Ya, kalau kamu tetap saja pergi pengajian, ya misalnya, maka demi Allah kamu akan saya ceraikan. Ya, diceraikan rugi. Ya, istrinya merugi. Ternyata suatu ketika istrinya pergi. Nah, kata Nabi SAW, dia bersekeras merealisasikan, mempraktekkan, menerapkan sumpahnya itu lebih banyak dosanya daripada dia melanggar sumpahnya dan membayar kafarat. Daripada dia melanggar sumpahnya dan membayar kafarat. Ada orang yang merasa berat. Ustaz, saya telah bersumpah untuk menceraikannya. Ya. Dia merasa dilema. Ceraikan istrinya rugi atau istrinya merasa tersakiti, melanggar sumpahnya dia merasa berdosa. Ternyata di sini dosa dia dapatkan dengan bersekeras mengikuti sumpahnya itu lebih besar daripada dia melanggar sumpahnya dan membayar kafarat. Berarti di situ ada anjuran untuk membatalkan sumpah. Ya, sebagaimana dalam hadis yang lain, apalagi dalam posisi seperti ini, yaitu merugikan istri. Walaupun sudah bersumpah, maka dia urungkan niat menceraikan. Walaupun sudah melanggar istrinya, dia urungkan niat menceraikan. Kemudian dia membayar apa? Kafarat. Tetapi kalau hanya sekedar rencana, kalau kamu tetap saja pergi, maka saya ceraikan. Ya. Kalau dia tidak menceraikan, maka dia tidak jadi menceraikan, maka tidak ada konsekuensi hukum apa-apa, karena dia tidak bersumpah. Tetapi kalau dia bersumpah, maka sumpahnya itu dibayar dengan kafarat dan itu lebih ringan dosanya daripada dia tetap bersekeras tetap kukuh untuk menerapkan sumpahnya dengan menceraikan istrinya dan itu merugikan istrinya. Ya. Bersumpah untuk tidak menyekolahkan anak. Ya, kalau kamu tidak juga rajin belajar atau tetap saja ada masalah di sekolah ini, maka demi Allah tahun depan tidak akan saya sekolahkan lagi. Jadi merugikan anaknya. Maka dalam kondisi seperti itu dia dianjurkan oleh Nabi untuk melanggar sumpah karena bersekeras untuk mengikuti sumpahnya itu lebih banyak dosanya atau maksudnya lebih buruk akibatnya daripada dia melanggar sumpah. Ini juga dimasukkan kepada bab-bab yang telah kita baca. Bila mana kita melihat melanggar sumpah itu lebih baik daripada mengikutinya, menjalankannya, maka kata Nabi, langgarlah sumpahmu dan bayar kafarat. Ya, ini bab yang ke-6 dan insyaAllah kita lanjutkan ke bab yang ke-7 pada kesempatan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.